Inilah hatiku yang menangis lewat syair lagu semua ku tulis. Ku yakin Tuhan pun tahu cinta di hati yang tak kunjung habis. Ku ungkapkan sebuah rasa, rasa cintaku kepada diutus Allah ke dunia ini. Langit bumi menjadi saksi akan agungnya ciptaan Tuhan. Hijau burung keinginanmu sungguh menawan. Inilah hatiku yang menangis lewat syair lagu semua ku tulis. Ku yakin Tuhan pun tahu cinta di hati sejatinya rindu dalam jiwa hanyalah untukmu. Wahai baginda tunggu hadirnya waktu menata puas wajah indahmu. Ku simpan rapi di dalam hati. Semoga ada takdir Allah bertemu denganmu dalam mimpi. Diutus Allah ke dunia ini. Langit bumi menjadi saksi akan agungnya ciptaan Tuhan. Kicau burung ikut memuji keindahanmu, sungguh menatap puas wajah indahmu.